kenanganku, ingatkah saat-saat dulu, kasih, apakah dirimu merasakan semua itu? Kemanapun langkahku pergi, ku masih melihat bayanganmu, cintaku. Dan kemanapun arah anginku berlari, hati ini masih kau miliki.